عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada waktu ini, pada subuh ini, kita masih diberikan olehnya kesempatan untuk menjalankan aktivitas peribadatan kita kepadanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di mana Allah Azza wa Jalla masih melimpahkan nikmatnya kepada kita, nikmat sehat, nikmat waktu luang, yang dengan kedua nikmat tersebut kita bisa berkumpul di majlis al-ilm ini. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla masih gerakkan hati ini, menunjukkan hati kita masih dalam keadaan baik-baik saja, tidak dalam keadaan mati. Dan kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan Allah Azza wa Jalla gerakkan hati kita, kita bisa datang ke majlisul ilm, karena di antara tanda hati seorang mukmin itu sehat adalah ia haus akan ilmu dan haus untuk senantiasa ingin berada di majlisul ilm. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita dengan kitab Al-Qawlul Mufid ala Kitab At-Tauhid, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan salah satu hadis yang muttafaqun alaih, di mana hadis ini dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang ia menceritakan bahwasannya kuntu radifa Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himari, saya dahulu pernah digoncang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas himar, di atas keledai. Para ulama di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan makna atau maksud dari radif sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal ini. Beliau mengatakan, radib ay bima'na radifun ay rakibun ma'ahu khalfahu, yaitu ia menunggang bersamanya dan ia ditempatkan di posisi belakang sopir atau di posisi belakang orang yang menunggang kuda tersebut. Ini makna dari kata radif, menunjukkan bahwasannya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu dekatnya dengan para sahabatnya, bagaimana rahmatnya, kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ini. Sampai Mu'adz bin Jabal menceritakan kisah yang luar biasa ini. Ia digoncang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditempatkan di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mungkin kita berpikir, ketika orang ini adalah orang yang besar, orang tersebut adalah seorang pembesar, seorang panglima perang misalnya, atau pimpinan suatu negara, mungkin akan merasa gengsi ketika ia membonceng di belakangnya seorang anak kecil. Namun tidak dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menggonceng sahabat Mu'adz bin Jabal ini. Kemudian Mu'adz bin Jabal menceritakan hal tersebut, kisah tersebut. Dan tentunya ketika seseorang berada di atas tunggangan atau di atas kendaraan orang yang penting, orang yang besar, maka akan bangga ketika menaiki tunggangan tersebut. Dan demikianlah dengan Mu'adz bin Jabal ini. Ia merasa bangga digoncang oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan seorang nabi dan rasul, seorang pimpinan negara, panglima perang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ia menceritakan kisah yang begitu luar biasa ini yang dialami oleh sahabat Mu'adz bin Jabal ini. Kemudian Ibnu Shalih Al-Utsaimin juga menjelaskan apa yang disebutkan oleh Mu'adz bin Jabal ketika ia mengatakan ala himarin. Ala himarin maksudnya ay ahli. Himar yang jinak. Himar yang jinak. Pada dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan salah seorang sahabatnya untuk tidak mengkonsumsi himar yang jinak, al ahli. Apa kata beliau? Li'anna al-wahshiyya la yurkab. Karena himar yang liar tidak bisa untuk ditunggang. Maksudnya himar di sini adalah pasti himar yang sudah dijinakkan terlebih dahulu. Himar yang dijinakkan ini. Kemudian beliau, Mu'adz bin Jabal mengatakan, faqala li. Kemudian Mu'adz menceritakan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, bertanya kepada Mu'adz, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan dan metode pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz? Atadri ma haqqullah 'alal ibad? Tahukah engkau wahai Mu'adz, apa hak Allah atas hamba-hambanya? Wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Dan apa haknya hamba ini atas Allah Subhanahu wa taala? Ini metode pengajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pastinya kita ketahui, tidaklah mungkin Mu'adz bin Jabal akan mengetahui suatu ilmu melainkan ilmu tersebut diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi ilmu yang begitu besar ini, begitu luar biasa ini, karena berkaitan dengan hak Allah dan hak hamba ini. Tapi beginilah metode Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah metode beliau di dalam mengajarkan suatu ilmu. Beliau bertanya seraya mengajarkan kepada orang yang beliau sallallahu alaihi wasallam tanyain. Kemudian Mu'adz mengatakan, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya lah yang lebih mengetahui. Ini perkataan Mu'adz bin Jabal. Bagaimana tawadhu'nya sahabat Mu'adz bin Jabal ketika mengucapkan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Ialah yang mengetahui tentang ilmu ini. Tentang hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah subhanahu wa ta'ala ini. Maka kata Ibnu Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan makna ma haqqullahi 'alal ibad, beliau menyebutkan ai ma awjabahu 'alaihim wa ma yajibu an yu'amiluhu bihi. Apa yang wajib, yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla atas mereka. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ma haqqullahi 'alal ibad, apa yang Allah Azza wa Jalla wajibkan atas hamba ini wahai Mu'adz. Ini yang ingin diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kewajiban yang wajib kita harus laksanakan, yang wajib kita kerjakan. Yang Allah Azza wa Jalla telah wajibkan kepada kita. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga menjelaskan makna dari wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa haknya hamba ini atas Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kata beliau, ai ma yajibu ayu amilahum bihi. Wal ibadu lam yujibu syai'an balillahu awjabahu ala nafsihi fadlan minhu ala ibadihi. Subhanallah. Maksudnya adalah apa yang wajib, yang pasti Allah Azza wa Jalla penuhi hak hamba-hambanya ini. Apa yang pasti Allah Azza wa Jalla penuhi atas hak hambanya ini. Dan kata beliau, hamba ini tidak bisa sedikit pun memberikan statement atau setempel hal yang wajib bagi Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin ketika kita mengatakan ini yang wajib bagi Allah Azza wa Jalla untuk dilakukan. Maksudnya apa? Kita ini hamba tidak bisa mengatakan ini harus Allah Azza wa Jalla kerjakan. Tidak. Tapi Allah Azza wa Jalla kata beliau, balillahi awjabahu ala nafsi, dialah yang menetapkan, yang mewajibkan atas dirinya. Adapun kita, Allah Azza wa Jalla mewajibkan kepada kita. Adapun kita sebagai makhluk, Allah lah yang mewajibkan atas kita. Dan kita tidak bisa mewajibkan sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla. Namun inilah bentuk rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Dialah yang mewajibkan atas hamba-hambanya. Atas dirinya. Mewajibkan atas dirinya sebagai fadlan minhu ala ibadihi. Sebagai bentuk keutamaan, keistimewaan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada hamba-hambanya. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan wa ma haqqul ibadi ala Allah, dan apa haknya hamba ini atas Allah Subhanahu wa taala, apa yang pasti Allah Azza wa Jalla penuhi haknya hamba ini. Ini makna dari wa ma haqqul ibadi ala Allah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan kepada Muadz bin Jabal, qala haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Haknya hamba ini atas Allah Subhanahu wa taala, haknya Allah Azza wa Jalla atas hamba ini. Kewajiban kita sebagai seorang hamba yang Allah Azza wa Jalla wajibkan, yaitu kita beribadah, ya'buduhu, mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, wa la yushriku bihi syai'an, dan tidak mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dengan apapun juga. Ini hak Allah. Ini kewajiban kita. Oleh karenanya siapapun yang melanggar kewajiban ini pasti mendapatkan siksa. Diancam oleh Allah Azza wa Jalla. Siapapun yang tidak menegakkan kewajibannya yang satu ini, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak mempersekutukannya dengan apapun juga. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengancam, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dalam surah An-Nisa. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidaklah mengampuni dosa orang yang mempersekutukannya. Dosa orang yang berbuat kesyirikan ini. Dan mengampuni dosa-dosa selain daripadanya. Ini begitu keras ancaman Allah Azza wa Jalla terkait masalah mempersekutukan Allah Azza wa Jalla ini. Karena apa? Karena ini merupakan haknya Allah. Merupakan haknya Allah subhanahu wa ta'ala, kewajiban kita yang Allah azza wa jalla wajibkan untuk ibadah kepadanya dan menjauhkan diri dari kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau mempersekutukan Allah azza wa jalla dengan yang lainnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada Mu'adz, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adzdziba man la yusyriku bihi syai'an. Dan di antara haknya hamba ini atas Allah azza wa jalla, dan di antara apa yang Allah azza wa jalla telah tetapkan atas dirinya untuk memenuhi, telah wajibkan atas dirinya untuk memenuhi haknya hamba ini, yaitu hak yang di mana seorang hamba tidak mempersekutukan Allah azza wa jalla dengan sedikit pun, tidak akan Allah azza wa jalla azab. Hamba yang tidak mempersekutukan Allah azza wa jalla dengan apapun juga, Allah azza wa jalla tidak akan mengazabnya. Inilah haknya hamba ini. Bagaimana bentuk rahmatnya Allah tabaraka wa ta'ala, ya ikhwan. Bagaimana bentuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, kepada hamba-hambanya ini. Allah azza wa jalla tidaklah akan mengazab hamba-hambanya yang mentauhidkannya. Tidak mengazab hamba-hambanya yang tidak mempersekutukannya. Dan sebaliknya, hamba-hamba yang mempersekutukan Allah azza wa jalla terkena ancaman darinya, yaitu dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan, wa haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Kemudian Mu'adz bin Jabal berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Wahai Rasulullah, bolehkah saya kabarkan berita gembira ini kepada manusia, kepada orang-orang yang lainnya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tubashirhum fayattakilu. Jangan engkau kabarkan, dikarenakan jika engkau kabarkan mereka akan ittakil, hanya apa? Bertelek-telekan saja, hanya akan menjadikan hal tersebut sebagai perkara yang remeh temeh saja. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan bahas satu persatu dari lafaz hadis tersebut sebagaimana keterangan yang disebutkan dan syarah yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala di sini. Yang pertama, telah kita sebutkan tadi haqqullahi 'alal ibad, haknya Allah subhanahu wa ta'ala atas hambanya ini. Kemudian haknya hamba atas Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab siapa saja yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mempersekutukannya dengan apapun juga. Dalam sebuah ayat, dalam surah Al-An'am ayat yang ke-54, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ أَنَّهُ مَنْ عَامِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَهَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا, maka apabila datang kepada engkau wahai Muhammad orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada ayat-ayatnya, faqul salamun alaikum, maka katakanlah salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah, Allah azza wa jalla rabb kalian telah menetapkan atas dirinya rahmatnya. Bagaimana rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu luas, ya ikhwan. Bagaimana bentuk rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis Nabi SAW sebutkan, inna lillahi mi'atu rahmah, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 100 rahmat. Dan Allah azza wa jalla turunkan rahmatnya ke bumi ini, ke dunia ini, yang dengannya seluruh makhluk yang hidup di muka bumi ini, baik dari jin, manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya saling mengasihi sayangi antar sesama. Hanya satu yang Allah Azza wa Jalla turunkan di muka bumi. Dan nanti di akhirat Allah Azza wa Jalla berikan 99 rahmatnya. Bagaimana rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena Allah azza wa jalla sebutkan, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah azza wa jalla menetapkan, mewajibkan atas dirinya rahmatnya, memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Bahkan di antara bentuk rahmat Allah azza wa jalla, hamba yang senantiasa berbuat maksiat kepada Allah azza wa jalla, masih Allah azza wa jalla berikan ia rizki, masih Allah azza wa jalla berikan dia oksigen untuk bernafas. Bukankah ini bentuk rahmat Allah azza wa jalla, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat tersebut kita mendapatkan annahu man 'amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'dihi. Allah azza wa jalla jelaskan bagaimana di antara bentuk rahmatnya tersebut, bahwasannya barang siapa di antara kalian yang telah mengerjakan su'an, keburukan, mengerjakan maksiat, mengerjakan dosa dan selainnya, bijahalatin, karena atas dasar kejahilan. Maksud dari kejahilan adalah sebagaimana disebutkan oleh para ulama, setiap yang dilakukan berdasarkan hawa nafsu, maka ini jahalah. Dan tentu maksiat yang kita kerjakan, maksiat yang kita lakukan, dosa yang kita kerjakan, ini hanya berdasarkan hawa nafsu. Maka ini makna dari jahalah. Siapa saja yang mengerjakan maksiat dan dosa tersebut bijahalatin, karena mengikuti hawa nafsunya, thumma taba min ba'dihi, kemudian setelahnya ia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa aslaha, dan memperbaiki dirinya setelah ia bertobat ini, memperindah tobatnya, mempercantik tobatnya dengan ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah azza wa jalla maha pengampun lagi maha penyayang. Ini bentuk rahmat Allah azza wa jalla, ya ikhwan. Dan karena Ibnu Shalih Al-Utsaimin menyebutkan, fa awjaba subhanahu ala nafsi an yarhama man amila su'an bi jahalatin ay bi safahin wa adami husni tasarrufin thumma taba min ba'di dhalika wa aslaha. Allah Azza wa Jalla wajibkan dirinya di dalam ayat yang mulia ini, wajibkan dirinya, pasti Allah Azza wa Jalla akan berikan rahmat bagi hamba-hambanya yang ingin bertaubat, dan pasti Allah Azza wa Jalla akan ampuni hamba-hambanya yang benar-benar bertaubat kepadanya dengan taubatan nasuha. Maka tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika kita bertaubat kepadanya, semua dosa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta misalnya sebelumnya fulan atau orang tersebut pernah mempersekutukan Allah azza wa jalla, kemudian ia bertaubat kepada Allah azza wa jalla dengan taubatan nasuha, maka pasti Allah azza wa jalla akan ampuni dosa dan kesalahannya tersebut. Selanjutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ibnu Shalih Al-Utsaimin menjelaskan makna dari ya'buduhu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Beliau menyebutkan makna ya'buduhu ay yatadallalu lahu bi tha'ah. Kita tunduk taat, patuh. Dengan apa? Dengan mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna dari ibadah tersebut, ya'buduhu. Tunduk dan patuh dengan mengerjakan ketaatan yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kita. Perintah Allah Azza wa Jalla perintahkan salat, kita tunduk dan patuh. Allah Azza wa Jalla perintahkan kita zakat, kita tunduk dan patuh. Tidak bertanya-tanya lagi. Ini perintah dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Bani Israel yang terlalu banyak tanya kepada nabinya, sehingga mempersusah ia di dalam menegakkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya beliau menjelaskan makna wala yushriku bihi syai'an. Wala yushriku bihi syai'an ay fi ibadatihi wa ma yakhtassu bihi wa syai'an nakira fi siyaqin nafyi fata'ummu kulla syai'in la rasulan wala malakan wala waliyan wala ghairihi. Kemudian beliau menyebutkan makna dari wala yusyriku bihi syai'an, jangan mempersekutukan Allah azza wa jalla ketika beribadah kepadanya. Wa ma yahtassu bihi, atau mempersekutukan Allah azza wa jalla terkait hal-hal yang khusus yang hanya dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mempersekutukan Allah azza wa jalla dalam ibadah seperti apa? Menyelewengkan ibadah ini kepada selain Allah azza wa jalla. Menyelewengkan ibadah ini kepada selain Allah azza wa jalla. Atau ketika kita mengerjakan ibadah, kita riya dalam menjalankan ibadah ini. Ini masuk dalam kategori wala yusyriku bihi syai'an. Penyakit yang terbesar yang menimpa umat ini di zaman kita ini adalah penyakit riya. Dan ia salah satu bentuk yang masuk dalam hadis Nabi, wala yusyriku bihi syai'an. Dan tidaklah mereka mempersekutukan Allah azza wa jalla dengan sesuatu apapun juga. Dan syai'an, kata beliau, nakira fi siyakin nafi, dia adalah nakira dengan siyak nafi. Fata'ammu kulla syai'in la rasulan wala malakan, bisa berupa apapun juga syai'an ini. Maka Nabi SAW sebutkan dengan lafaz syai'an, jangan mempersekutukan Allah azza wa jalla dengan apapun juga. Tidak hanya persekutuan kepada Allah azza wa jalla ini hanya dengan beribadah kepada patung saja ini dinamakan syirik. Tidak, tidak hanya itu saja. Apapun juga yang ketika kita tunduk dan taat untuk ibadah kepadanya sementara tidak ada perintah dari Allah azza wa jalla untuk mengerjakan ibadah tersebut, kemudian kita ibadah kepada apapun juga, hatta ibadah kepada air gelasan ini, misalnya kita ibadah kepada air gelasan ini, maka ini juga bentuk dari pada kesyirikan. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan syai'an. Jika kita misalnya meyakini air gelasan ini memiliki kemampuan untuk menolak mudarat dan memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat, maka ini bentuk apa? Syirikan. Atau kita meyakini bahwasannya air gelasan ini bisa memberikan rizki. Bagi yang belum menikah bisa memberikan jodoh misalnya. Bagi yang sudah menikah bisa memberikan anak misalnya. Dan yang lainnya. Yang memiliki kemampuan untuk hal tersebut. Atau memiliki kemampuan untuk mengatur hal yang gaib. Maka ini bentuk apa? Kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta hanya sekedar air. Tidak hanya berlaku untuk patung saja. Oleh karena Nabi SAW tegaskan syai'an nakirah, berlaku kepada apapun juga aspeknya. Pepohonan atau kuburan yang dikeramatkan. Ketika kita meyakini si fulan ini bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat, dan dialah yang mengatur rezeki dan memberikan rezeki jodoh dan yang lainnya, maka ingat ini bentuk dari apa? Salah satu kesyirikan. Oleh karenanya Nabi SAW menegaskan dengan lafaz syai'. Ini min jawami'il karim. Di antara bentuk kompleknya lafaz yang ada di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Nah, selanjutnya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan wahakul ibadi ala Allahi alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'an. Dan haknya hamba ini yang wajib dan pasti Allah azza wa jalla akan penuhi haknya hamba ini. Yaitu Allah azza wa jalla tidak akan mengazab hambanya yang tidak mempersekutukannya. Maka maksud dari tidak mempersekutukannya adalah mentauhidkannya. Maka hamba-hamba yang Allah Azza wa Jalla tidak azab adalah hamba-hamba yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Oleh karena pentingnya kita mempelajari tauhid ini. Pentingnya kita mempelajari tauhid ini agar kita mengetahui haknya Allah dan mana haknya kita. Karena dengan mempelajari inilah kita insyaAllah tidak akan terjerumus ke dalam lembah kesyirikan. Tidak akan terjerumus dalam kubangan kesyirikan dengan kita mempelajari ilmu tauhid ini, akidah ini. Terlebih zaman kita banyak sekali orang-orang yang masya Allah, yang sedikit-dikit sebentar-bentar dianggap orang ini memiliki keutamaan dan keramat, kemudian minta ini minta itu kepadanya, seakan-akan dialah yang mengatur ilmu gaib, dialah yang mengatur rezeki dan yang lainnya. Ini bentuk daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Shalih Al-Utsaimin menyebutkan haknya hamba ini yang pasti Allah Azza wa Jalla penuhi adalah pasti, yaitu Allah Azza wa Jalla tidak akan mengazab hamba-hambanya yang tidak mempersekutukannya. Dan pasti Allah Azza wa Jalla akan tempatkan hamba-hambanya yang mentauhidkannya ini ke dalam tempat yang begitu indah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam sejatinya ingin menjelaskan kepada kita hamba-hamba yang ingin mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, pasti Allah Azza wa Jalla tempatkan ke dalam surganya kelak. Nah, tidak mungkin seorang hamba yang mentauhidkan Allah kena azab, dan azab kita ketahui tempatnya di neraka. Orang yang diazab tempatnya di neraka, sementara orang yang tidak diazab oleh Allah Azza wa Jalla pasti ditempatkan ke dalam surganya kelak. Oleh karenanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tauhid ini, kita mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya, ini adalah merupakan kunci untuk bisa menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita perhatikan masalah yang begitu pokok ini. Dalam tauhid ini ibarat bagaikan akar, jika kita ibaratkan dengan pohon. Jika akar ini sudah goyah, maka jangan harap pohon yang kita tanam tersebut akan berbuah. Jangan pernah harap dia akan berbuah, atau apalagi dia akan tumbuh besar, jangan. Karena ketika akarnya sudah tidak kokoh, maka pasti akan cepat untuk mati dan rapuh pohon tersebut. Oleh karenanya, permantap lagi, perdalam lagi tauhid kita, akidah kita, sehingga dengannya nanti kita bisa menggapai surganya Allah tabaraka wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan menambah keimanan kita serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita cukupkan pembahasan kita pada kesempatan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.